وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة kita membahas tentang fikih Idul Fitri. Ikhwatul Islam, Id, apa itu Id? Id secara bahasa itu ismun lima ya'udu wa yatakarrar. Nama untuk sesuatu yang berulang-ulang. Disebut Id ya karena ia berulang setiap tahun pada waktu tertentu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidhu qabri idan. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Apa itu maksudnya? Yaitu yang dikunjungi secara berulang-ulang, ya berulang-ulang pada waktu tertentu. Imam As-Suyuti berkata bahwa id itu merupakan min khasa'isi hadhil ummah. Termasuk keistimewaan atau kekhususan umat Islam ini. Di mana pensyariatan Idul Fitri dan Idul Adha disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Nasa'i dan Ahmad bahwa dari Anas ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan pada waktu itu penduduk kota Madinah mempunyai dua hari yang mereka biasa di situ bermain di masa jahiliyah. Maka kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qadimtu 'alaikum wa lakum yawman tal'abuna fihi ma fil jahiliyah. Wa qad abdalakumullahu bihi ma khairan minhumā, yawman nahri wa yawmal fitri." Kata Rasulullah, aku datang kepada kalian sementara kalian mempunyai dua hari yang kalian bermain di situ di masa jahiliyah. Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik dari dua hari itu, yaitu Yaumun Nahri wa Yaumul Fitri, yaitu Nahar dan Idul Fitri. Kalau kita perhatikan akhi ya, dua Id ini dihubungkan dengan dua ibadah besar. Ya, untuk Idul Fitri itu dihubungkan dengan ibadah saum. Untuk Idul Adha dihubungkan dengan ibadah haji. Ya. Di mana ini menunjukkan ya bahwasanya dua hari raya ini berhubungan dengan sebuah ibadah, dua apa, dengan ibadah besar dari ibadah yang merupakan syiar umat Islam terbesar, itu puasa Ramadan dan yaitu haji ke Baitullah. Kemudian ikhwatul Islam, ya disunahkan mandi di hari Id. Imam Nafi meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar beliau mandi pada hari Idul Fitr sebelum ia pergi menuju musalla. Ini diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta. Demikian pula ya Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in besar, berkata sunnatul fitri thalathun. Sunnah Idul Fitr itu tiga. Al-mashyu ilal musalla, berjalan kaki menuju lapangan. Ya, bukan naik kendaraan. Wal aklu qabla al-khuruj, makan sebelum keluar menuju lapangan. Wal ittisal, dan mandi. Makanya Ibnu Qayyim berkata dalam Zadul Ma'ad, wa kana yaqtasilu lil idaini sahal hadithu fihi. وقد ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه. Allah beliau sallallahu alaihi wasallam mandi untuk dua hari raya. Telah sahih hadis padanya dan telah sahih juga bahwa dari Ibnu Umar, di mana beliau sangat kuat mengikuti sunnah, beliau mandi untuk hari raya sebelum keluar. Kemudian akhir disunahkan untuk makan yang pada hari Idul Fitri. Kalau untuk Idul Fitri itu disunahkan makan dulu, ya. Adapun untuk Idul Adha maka disunahkan sholat dulu baru makan. Ini berdasarkan hadis Anas yang dikeluarkan oleh Bukhari, bahwa ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqdu yawmal fitri hatta ya'kula tamarat, tidak pergi pada Idul Fitri sampai beliau makan beberapa buah kurma. Ya, sampai beliau makan beberapa buah kurma. Itu ya. Di mana hikmah kenapa disunnahkannya makan dulu di hari Idul Fitri? Ya, karena ia adalah hari-hari setelah puasa. Sehingga pada waktu itu ya, dalam rangka kita ini memperlihatkan sikap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak sama dengan puasa, karena puasa pada hari itu dilarang, maka kita diperintahkan untuk makan dulu sebelum itu. Mungkin dari sisi kesehatan mungkin ada lagi. Kemudian ikhwatul Islam, disunnahkan berhias. Ya, disunnahkan berhias untuk hari raya. Berkata Imam Malik, sami'tu ahlal ilmi yastahibbuna at-tib waz-zina fi kulli 'id. Aku mendengar para ahli ilmu, Imam Malik itu termasuk generasi apa? Hah? Atba'ut tabi'ut tabi'in ya. Kata Imam Malik, aku mendengar ahlu ilmi mereka menyukai tib. Tib itu wangi-wangian dan perhiasan di setiap hari raya. Makanya disunahkan. Makanya kalau ada orang ya, dia terkadang kita lihat ada orang masya Allah di hari biasa dengan hari Idul Fitri sama aja. Ya, dia nganggap biasa aja. Ini jelas tidak memperlihatkan kegembiraan dia sebagai seorang Muslim. Sebagai seorang Muslim seharusnya memperlihatkan ya hari raya dengan memperlihatkan apa? Ya, perhiasan di waktu tersebut. Makanya Ibnu Qayyim berkata, wa kana yalbasu lil khuruji ilaihi ma ajmalu thiyabihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau salat, ya keluar menuju lapangan, beliau memakai pakaian yang paling indah, bukan yang paling baru ya. Ya, yang paling indah. Ya. Wa kana lahu hullah yalbasuha lil idain wal jumu'ah, di mana Rasulullah menyediakan pakaian khusus ya untuk beliau pakai di waktu hari raya dan hari Jumat. Jadi disunahkan kita ini punya pakaian khusus ya, yang kita sediakan untuk dua hari raya dan untuk hari Jumat. Di mana terkadang beliau, kata Ibnu Qayyim ya, terkadang memakai burdah yang berwarna hijau, terkadang memakai burdah yang berwarna merah. Nah ini ya disunahkan kita pada hari itu ya memakai pakaian yang indah. Tapi untuk wanita tentu tidak boleh tabaruj ya. Kenapa? Karena larangan tabaruj itu dilarang ya baik di hari Id maupun yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam, disunahkan kita bergegas ya untuk pergi menuju lapangan. Dan yang sunnah akhi, berjalan atau pergi untuk menuju lapangan Id itu dengan cara berjalan kaki. Ya, Ibnu Qayyim berkata, wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju mashiyan wa kana yukhalifu at-tariqa yawmal Id fayadhhabu min tariqin wa yarji'u min akhar. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju lapangan dengan berjalan kaki. Dan adalah beliau menyalahi jalan. Ya, beliau pergi dari satu jalan pulang dari jalan lain. Nah, kalau misalnya lapangannya di depan rumah kita gimana itu? Ya, gimana lagi kalau enggak ada jalan? Ya. Kemudian ikhwatul Islam, kalaulah hari raya Id dan hari Jumat itu bertemu, ya maka pada waktu itu diberikan rukhsah, ya di mana seseorang boleh tidak sholat Jumat dan juga boleh sholat Jumat, namun yang paling afdal adalah sholat Jumat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah, siapa yang mau sholat Jumat silakan, siapa yang tidak juga silakan. Wa inna lamujammi'un. Adapun kami melaksanakan sholat salat Jumat. Makanya aneh kalau ada ya suatu masjid yang mengumumkan ya pengumuman karena hari Jumat bertepatan dengan Idul Fitri, jadi Jumatnya diliburkan. Masya Allah, ya aneh sekali. Apa hikmahnya? Ya, hikmahnya karena hari Jumat itu hari raya dan Idul Fitri pun hari raya, sehingga ya hari atau sholat Idul Fitri itu sudah mencukupi daripada sholat Jumat. Dan ini merupakan hujah yang paling kuat bahwasannya sholat Id itu hukumnya fardu kifayah. Fardu ain, maaf. Ya, fardu ain. Kemudian ikhwatul Islam, disunahkan takbiran untuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Kemudian yang sunnah akhi yang dilakukan oleh Rasulullah, bahwa ya takbiran alias ya membaca takbir di hari Idul Fitri itu setelah subuh, ya ketika menuju lapangan. Di mana ya yang disunahkan itu ya membacanya dengan suara yang dikeraskan. Dan telah sabit dari Ibnu Umar bahwa ia apabila pergi di hari Fitr dan hari Adha, beliau mengeraskan takbirnya sampai di lapangan. Ya, itu yang sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun apakah boleh memulai takbir di Idul Fitri ini dari malam hari? Sebagian ulama mengatakan boleh. Seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Karena apa? Yaitu karena Allah mengatakan walitukmilul iddah walitukabbirullah. Dan agar kalian menyempurnakan jumlah bulan Ramadan, dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika Allah mengatakan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah Ramadan, Allah pun menyuruh kita untuk bertakbir sementara malam Idul Fitri itu sudah selesai bulan Ramadan. Maka beliau Imam Nawawi mengatakan ya bahwa tidak apa-apa seseorang mulai takbir itu dari malam Ramadan. Namun yang afdal adalah yang dilakukan oleh Rasulullah, yang thabit dalam hadis Ibnu Abi Syaibah dan dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah, kana yakhruju yawmal fatri fayukabbir hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiyas shalah fa idza qada shalata qata'at takbir. Adalah beliau keluar pada hari Idul Fitri, maka beliau pun bertakbir sehingga beliau mendatangi tempat sholat, sehingga beliau pun menyelesaikan sholat. Maka apabila beliau telah menyelesaikan sholat, beliau pun memutuskan takbir. Berbeda akhi dengan takbir di hari Idul Adha. Kalau di Idul Adha, maka takbir itu panjang, dimulai dari subuh hari Arafah sampai asar hari Tasyrik. Ya, tanggal 13. Dan takbir di waktu Idul Adha itu ada dua macam. Ada takbir mutlak, itu kapan saja kapan saja selama itu dari hari Arafah sampai hari Tasyrik. Ada lagi takbir muqayyad yang terikat, yaitu setelah sholawat. Ini dengan ijma para ulama. Setelah sholat lima waktu, ya takbiran masing-masing, baik imam maupun makmum. Makanya banyak masyayikh ya, seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan juga masyayikh yang lainnya mengatakan boleh ya memulai takbir ya dari malam Idul Fitr. Itu boleh. Ya. Dan itu yang dilakukan di Masjidil Haram juga sampai hari ini. Ya, akan tetapi tentu kita katakan yang afdal adalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kita melakukannya dari semenjak Makanya Ibnu Taimiyah berkata, "Ashahul aqwal fit takbir alladhi alaihi jumhurus salaf wal fuqaha min as-sahabah wal a'immah." Ya. Oh enggak, ini masalah ini, ya, takbir Idul Adha ya. Baik. Sifat takbir bagaimana? Sifat takbir itu ada beberapa. Ya. Sifat takbir yang disyariatkan begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam satu riwayat ada dengan 3 kali, dalam satu riwayat 2 kali, dua-duanya sahih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan boleh ditambah ya dengan 3 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Itu sifat takbir yang disyariatkan yang sahih. Makanya ya Ibnu Syekhul Islam Taimiyah berkata, "Wa in qala Allahu Akbar thalathan jaza." Kalau ia mengucapkan Allahu Akbarnya 3 kali, maka itu boleh. Ya. Adapun kemudian akhi yang ditambahkan oleh sebagian manusia dengan tambahan Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsir wa subhanallahi bukrata wa asila la ilaha illallah wahdah ya anjaza wa'dah, terus sampai di situ, itu semua adalah tambahan yang diada-adakan. Ya, itu semua tambahan yang diada-adakan. Walaupun sebagian ulama seperti Syekhul Islam mengatakan boleh ya ya menambahkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu a'lam. Tempat takbir, di mana disunnahkan tempat takbir akhi? Disunnahkan itu di pasar-pasar, di rumah-rumah, di jalan-jalan, di masjid-masjid, ya, di tempat-tempat manusia berkumpul, yaitu pada hari Idul Adha. Ya, adapun untuk Idul Fitri, maka yang disunahkan ketika kita keluar dari rumah menuju lapangan dan diizinkan untuk dikeraskan. Akan tetapi ingat ya, pengerasan takbir ini dengan speaker di masjid-masjid ya, sampai semalaman suntuk, ini saya tidak tahu ya tentang masalah ini. Yang jelas itu termasuk mengganggu. Ya, berbeda dengan takbir dengan dikeraskan dengan tanpa speaker, itu tidak termasuk mengganggu. Ya, yang jelas memang ya takbir itu adalah merupakan termasuk syiar-syiar Islam. Yang tidak diperbolehkan dalam takbir, yang pertama yaitu tidak boleh menambah-nambah lafaz takbir yang tidak ada syariatnya. Karena ia adalah ibadah dan ibadah itu harus tauqifiyah, artinya sesuai dengan dalil. Yang kedua, tidak boleh ia melakukan cara cara-cara yang tidak pernah disyariatkan, seperti misalnya dengan suara kor. Tahu suara kor? Ya, yaitu suara yang apa namanya? Bareng gitu loh. Ya. Suaranya bareng. Makanya Syekh Albani berkata, "Wa mimma yahsunu tadzkir bihi bihadhil munasabah, annal jahra bit takbir huna la yushra' fihi al-ijtima' alayhi bi sautin wahid kama yaf'aluhu al-ba'd. Ya wa kadhalika kullu dhikrin yushra'u fihi raf'u as-saut aw la yushra' fala yushra' fihi al-ijtima' al-madhkur." Ya, yang harus diingatkan di sini dalam kesempatan ini, kata beliau, bahwa mengeraskan takbir di sini tidak disyariatkan bareng-bareng dengan satu suara. Ya, dengan satu suara seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, karena itu tidak pernah dilakukan oleh ya Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Lau kana khairan lasabaquna ilaih, kalau itu baik tentu itu sudah didahului oleh mereka. Salat Id. Salat Id itu disyariatkan hukumnya yang raji ia adalah fardu ain. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini berdasarkan dalil yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh ya untuk keluar kepada ke musala sampai-sampai wanita haid pun diperintahkan untuk keluar ke musala. Musala di sini maksudnya lapangan. Bahkan ketika ada seorang sahabiat datang kepada Rasul, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ihdana la takunu laha jilbab. Wahai Rasulullah, ya di antara kami ada yang tidak punya jilbab untuk keluar. Kata Rasulullah, litalbasha ukhtuha min jilbabiha. Hendaklah saudaranya meminjamkan jilbabnya. Rasulullah tidak memberikan udzur. Sampai-sampai Rasulullah menyuruh supaya saudaranya meminjamkan jilbabnya. Itu menunjukkan bahwasannya ya, bahwasannya salat Id itu adalah hukumnya fardu ain. Ya. Mereka yang mengatakan bahwa salat Id itu fardu apa sunnah saja berdasarkan hadis seorang Arab yang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Hai Rasulullah, ya apakah ada salat selain apa mereka ketika bertanya, apa salat yang diwajibkan kepadaku?" Kata Rasulullah, "Salat lima waktu." "Apa ada yang lain, hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Tidak ada kecuali kalau kamu mau salat sunnah." Maka para ulama mengatakan, mereka yang mengatakan ini menunjukkan bahwasannya salat Id itu adalah merupakan hukumnya sunnah. Akan tetapi dijawab ya bahwa itu untuk ya salat sehari semalam. Yang kedua, bahwasannya ada salat yang tidak disebutkan dalam hadis tersebut namun hukumnya wajib, yaitu salat Jumat. Demikian pula salat nazar pun tidak disebutkan dalam hadis itu padahal hukumnya wajib. Ya. Yang kedua, bahwasannya dalam hadis itu juga disebutkan kemudian Rasulullah pun mengajarkan baqiyatu syara'il Islam, syariat Islam yang lainnya. Maka ihtimal bahwasannya Idul Fitri pun dijelaskan di situ. Ya. Yang kedua, bahwasannya salat Id ini menyebabkan salat Jumat tidak wajib. Dan tidak mungkin kewajiban salat Jumat gugur dengan hanya sebatas salat sunnah. Ya, ini menunjukkan bahwasannya itu adalah hukumnya wajib. Maka dari itu kata Syekhul Islam, ya, walihada rajahna anna salatul Id wajibatun alal a'yan. Ya, oleh karena itulah kami mentarjih bahwasannya salat Id itu adalah hukumnya fardu ain. Wa qawlu man qala la tajibu fi ghayatil bu'di, dan pendapat yang mengatakan bahwa itu ya bahwa salat Id itu tidak wajib itu sangat jauh dari kebenaran. Fa innaha min a'zami sya'airil Islam, karena salat Id itu termasuk syiar Islam yang paling besar. Wan nasu yajtami'una laha a'zam minal jumu'ah, bahkan manusia berkumpul pada hari Idul Fitri lebih besar daripada hari Jumat. Iya enggak? Bahkan terkadang ada orang enggak pernah salat pun juga tetap ikut salat Idul Fitri. Iya. Kenapa? Karena dia lebih besar dan bahkan syiar Islam yang paling besar. Kaif yang sifatnya syiar Islam yang sangat besar ini kemudian tidak wajib hukumnya. Makanya beliau mengatakan orang yang mengatakan bahwasannya itu hukumnya tidak wajib fi ghayatil bu'di, sangat jauh dari kebenaran. Wallahu a'lam. Waktu salat Id. Ini kalau bicara masalah Id rame ya. Ya, orang soalnya udah ngitung-ngitung aja, udah 2 hari lagi puasa ini. Ya, waktu salat Id. Untuk salat Idul Fitri, maka yang disunahkan itu agak siang dikit. Maksudnya agak matahari agak tinggi dikit. Sedangkan untuk Idul Adha agak dipagiin dikit setelah matahari terbit. Ya, kalau untuk Idul Fitri sekitar setinggi tombak. Kata Ibnu Qayyim, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuakhiru salata Idul Fitr wa yuajjilul Adha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Idul Fitri di waktu duha. Ya, dan mempercepat salat Idul Adha. Dan Siddiq Hasan Khan menyatakan bahwa itu adalah ijma para ulama. Kemudian tempatnya akhi yang sunnah itu adalah di lapangan. Karena tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW sholat id itu di masjid. Ya, kalau ada orang berkata, lalu ya bukankah sekarang di Masjid Nabawi dan di masjid ya apa di Haram Makki itu, Masjidil Haram, ya sholat id dilaksanakan di masjid, al-jawab. Sesungguhnya yang hujah itu adalah perbuatan Rasulullah, bukan perbuatan para a'immah. Yang kedua, ya kita sudah bertanya kepada para ulama di sana. Jawab mereka, karena yes, kota Madinah dan kota Mekah sekarang sudah besar dan lapangan untuk sholat jauh sekali. Dan itu masyakoh, wal masyakoh tajlibu at-taisir, sesuatu yang sulit mendatangkan kemudahan. Ya, maka kalau misalnya kita di sini masih ada lapangan dan kita bisa melaksanakannya di lapangan, ya kita laksanakan di lapangan. Allahumma kecuali kalau hujan, ya di situ pun ada masyakoh, maka tidak apa-apa kita sholat di dalam masjid pada waktu itu. Ya. Makanya Ibnu Qayyim berkata, Ibnu Qudamah berkata, Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, as-sunnah an yusalliyal id fil musalla. Yang sunnah sholat id itu di musalla. Kalau musalla yaitu artinya tempat lapangan terbuka. Kalau di Indonesia musalla itu apa? Surau, ya, langgar. Sifat sholat id, ketahuilah akhi, sholat id itu 2 rakaat. Dengan kesepakatan ahli ilmu, di mana takbir pertama itu dengan 7 kali takbir, masuk padanya takbiratul ihram. Yang kedua adalah 5 kali takbir. Ya. Kemudian terjadi khilaf para ulama. Apakah disunahkan ya selain takbiratul ihram untuk mengangkat tangan di setiap kali takbir atau tidak? Ya. Sebagian ulama mengatakan disunahkan, sebagian mengatakan tidak disunahkan. Yang rajih wallahu alam itu tidak disunahkan. Karena tidak ada satupun nukilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melaksanakannya. Tapi bila mereka ya ada memang beberapa riwayat dari tabi'in bahwa ya mereka mengangkat tangan setiap kali takbir. Makanya Syekh Saleh Fauzan mengatakan bahwa itu menunjukkan akan ada asalnya dalam syariat. Karena itu dilakukan oleh sebagian tabi'in wallahu alam. Iya, maka mereka yang mau mengangkat silakan. Yang jelas adapun saya sendiri ya condong untuk mengatakan tidak disunahkan selain takbiratul ihram untuk mengangkat tangan, wallahu a'lam. Ketahuilah akhi, tidak ada idzan dan tidak ada qomat. Tidak pula ada ucapan ya as-salatu jami'atu rahimakumullah. Tidak ada panggilan apa-apa. Ya padahal ya pada waktu Idul Fitri sangat dibutuhkan untuk adanya adzan untuk memberitahu. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW tidak pernah adzan, tidak pula qomat. Ya diriwayatkan itu dari Anas, dari Ibnu Abbas, dari Jabir, ya dengan sanad-sanad yang sahih, itu menunjukkan bahwa adzan dan qomat itu tidak ada. Barang siapa yang melakukannya maka ia telah berbuat bid'ah dalam agama ini. Ya. Kemudian akhi, tidak ada sholat setelah Idul Fitri dan sebelumnya. Dari Ibnu Abbas ia berkata dalam hadis yang riwayat Bukhari, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri raka'ataini, lam yusalli qablaha wala ba'daha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada hari Idul Fitri 2 rakaat. Beliau tidak salat sebelumnya, tidak pula setelahnya. Ibnu Qayyim berkata, wa lam yakun huwa wal ashabu yusalluna idzan tahu ila al musalla shay'an qabla shalah wala ba'daha. Rasulullah SAW tidak pernah sholat, tidak pula para sahabat apabila telah sholat Idul Fitri, tidak ya sholat sebelumnya maupun setelahnya. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar, walhasil anna sholat al-id lam yathbut laha sunnah qoblaha wala ba'daha. Ya walhasil bahwa sholat id itu tidak ada sunnahnya untuk sholat sebelum dan setelahnya. Dan salah orang yang mengkiaskannya dengan sholat Jumat. Ya, salah orang yang mengkiaskannya dengan salat Jumat, karena ini masalah ibadah dan ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Ya. Kalau ia terluput salat Id, apakah dia wajib mengqadha? Khilaf para ulama tentang masalah ini. Ya. Kalau dia meninggalkannya karena masalahnya ya, Idul Fitri itu kan disunahkannya berjamaah. Ya, bersama imam. Menjadi masalah apakah boleh dia itu mengqadha setelah itu atau tidak. Adapun Ibnu Hajar, ya. Beliau mengatakan masyru'iyatu istidraki salatil id idza fatat ma'al jama'ah sawa'un kanat bil iftirar aw bil ikhtiyar wa kaunuha tuqda raka'ataini ka asliha. Disyariatkan ya istidrak salat id apabila tertinggal bersama jamaah. Ya, apa sama saja apakah ia itu iftirar maupun ikhtiyar, dan bahwasanya di qadanya tetap dua rakaat sama dengan aslinya. Ya. Demikian pula ya Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, demikian ya pendapat mereka bahwasanya diperbolehkan untuk mengqadha bagi mereka yang meninggalkan atau terluput dari salat Id. Tapi kalau dia meninggalkannya secara sengaja, maka tidak bermanfaat qadha untuknya. Kemudian akhi, khutbah salat Id. Adapun khutbah salat Id yang sahih itu satu khutbah saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membawa mimbar ya pada khutbah Id. Dan disebutkan dalam satu riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru khutbahnya di atas kaki, bukan di atas mimbar. Makanya membawa mimbar pada waktu Id itu termasuk perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan itu juga memberatkan. Ya udah bawa-bawa dari mimbar, dari masjid, dia digotong-gotong, itu kan dibolak-balik. Hadi masyaqqah, wal masyaqqah tajlibu at-taisir. Jadi mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah berdiri. Ya. Adapun sebagian ulama mengatakan bahwa khutbah Idul Fitri dua khutbah juga, sama dengan Jumat. Ya, min babil qiyas. Akan tetapi kalau kita perhatikan riwayat-riwayat ya khutbahnya Rasulullah yang sahih, bahwa khutbah Rasul itu cuma satu kali saja. Ya, tidak dua kali khutbah, dan tidak diselingi dengan duduk di antara dua khutbah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah membawa mimbar pada waktu khutbah. Dan beliau khutbahnya di atas kakinya. Demikian akhi. Kemudian akhi, apakah setelah sholat itu bersalam-salaman? Ini butuh dalil. Bersalaman memang bagus, bersalaman memang disyariatkan. Akan tetapi yang jadi masalah adalah apakah ada sunahnya demikian. Ya, kalau habis sholat salam-salaman sampai muter gitu. Ya, apa bedanya ya dengan mereka yang sholat salam-salaman setelah sholat fardu, kemudian dia salam-salaman begitu. Beda ya akhi dengan kalau kita baru ketemu misalnya sama teman kita, kemana aja antum salaman. Maka yang seperti ini insyaallah tidak mengapa. Ya. Adapun kemudian menjadikan sebagai sunnah setelah sholat itu dengan cara bersalam-salaman, maka pada waktu itu ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, tidak ada sunnahnya. Kemudian akhi, disunnahkan pada hari Idul Fitri memperlihatkan kegembiraan. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat terutama dari karangan Habasyah itu melakukan ya sebuah acara di masjid. Waktu itu sampai-sampai Aisyah nonton. Di mana Aisyah ya Rasulullah mengizinkan Aisyah untuk melihat ya kaum Habasyah sedang memperlihatkan kemahiran mereka bermain tombak dan pedang. Memperlihatkan apa? Ya kegembiraan pada waktu Idul Fitri. Kalau kita enggak habis sholat ngelihat bantal, ngelihat kasur, wah terbayang-bayang tidur, kholas. Ya tidak memperlihatkan kegembiraan sama sekali. Ya, tapi kalau 17 Agustus masya Allah ada lomba ini, lomba itu. Ya, padahal seharusnya yang disunahkan itu adalah kita yang memperlihatkan kegembiraan itu pada waktu Idul Idul Fitr dan Idul Adha. Karena itu merupakan hari raya kaum muslimin. Dan hari raya itu disyariatkan kita memperlihatkan rasa senang kita. Ya. Rasa senang kita. Kemudian akhi, para sahabat biasa kalau ketemu sesama mereka di hari Idul Fitri suka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Memang tidak ada satupun hadis yang marfu dalam asli dari Rasulullah. Namun sebagian sahabat ada yang melakukan itu. Adapun perkataan, adapun Imam Ahmad berkata amma ana fal abda'u bihi, adapun saya tidak mau memulai. Tapi kalau ada yang mengucapkan ya saya jawab. Ya. Sebagian ulama mengatakan boleh pula dengan ditambah dengan ucapan yang lain seperti kullu am wa antum bi khair. Ya, taqabbalallahu minna minkum kullu am wa antum bi khair. Kalau orang Indonesia minal aidin wal faizin. Ya. Apa itu bid'ah? Saya tidak berani untuk mengatakan itu bid'ah. Yang jelas melakukan seperti yang dilakukan sahabat itu lebih baik. Yaitu dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima ibadahmu dan ibadah kami. Yaitu mendoakan. Tapi akhi, ini adalah yang berhubungan dengan Idul Fitri. Kemudian akhi, ada yang disebut dengan bid'ah idul ketupat, alias hari raya ketupat. Karena di sebagian ya kaum muslimin ada lagi hari raya yang kedua, ya, setelah Idul Fitri disebut hari raya ketupat, itu hari ke-8 atau hari ke-7, maaf, hari ke-7. Ya, setelah mereka Idul Fitri hari tanggal Syawal, tanggal 2-nya mereka puasa sampai tanggal 6. Tanggal 7, ya. Sampai tanggal 7. Hari ke-8-nya ada lebih ramai lagi biasanya tuh kalau di desa-desa. Mereka nyebutnya dengan hari raya ketupat. Biasanya yang ke-8 ini lebih ramai daripada hari. Nah, ini tidak pernah ada contohnya dari para sahabat. Tidak pernah ada dari Rasulullah, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Jelas ini semua diada-adakan, ya. Kemudian akhi, tentu memang ya akhi, ya, dengan datangnya Idul Fitri ada yang tertawa, ada yang menangis. Tertawa ya karena senang sebentar lagi ya selesai puasa. Menangis karena dia ya merasakan betapa indah dan lezatnya bulan Ramadan. Ya, dipenuhi dengan kesyahduan dalam ibadah kepada Allah, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, sehingga kemudian dia merasa sedih yang meninggalkan semua ibadah-ibadah seperti itu. Lebih-lebih bulan Ramadan itu di pada waktu itu ya setan-setan diikat. Tapi kalau sudah Ramadan selesai, setan sudah dilepasin lagi. Makanya ya banyak salaf terdahulu ya ketika hendak Ramadan hendak selesai mereka sedih sekali. Ya karena mereka tahu betapa indah dan betapa besarnya daripada bulan Ramadan itu. Berbeda dengan kita, ya kita ini kerjaannya ngitung-ngitung terus. Dari semenjak hari pertama udah dihitung 29, dihitung 28 gitu kan. Masya Allah. Akhi, ya akhi, sebelum kita Idul Fitri ada kewajiban yang harus kita perhatikan. Apa itu? Yaitu sedekah atau zakat fitrah. Ya. Tidak apa-apa saya sedikit mengingatkan tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan zakat fitrah, kebiasaan orang mengucapkannya zakat fitrah, salah sebetulnya. Ya, zakat fitr artinya zakat berbuka. Ya. Idul fitr artinya kembali berbuka, bukan kembali kepada fitrah. Ya, zakat fitr itu hukumnya wajib alias fardu ain. Dan ia termasuk sedekah badan, zakat badan, bukan zakat harta. Ya, ia bukan zakat harta tapi ia masuk zakat badan, karena Rasulullah SAW bersabda apa? Ya. Tuhratan lis-sha'im yabinal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin, sebagai pensuci buat orang yang berpuasa dari lagwun war rafath, dari kata-kata yang sia-sia, dan sebagai pemberi makan orang-orang fakir mis. Ini menunjukkan bahwasannya zakat fitr itu adalah merupakan zakat badan, bukan zakat harta. Ya. Dalil wajibnya, hadis yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar, ia berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal-hurri wal-dhakari wal-untha was-saghiri wal-kabiri min al-muslimin." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr dari Ramadan, satu sa' dari kurma atau satu sa' dari sya'ir, adapun bur itu setengah sa'. Ya. Atas hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun wanita, yang kecil maupun yang besar dari kalangan kaum muslimin. Adapun ya untuk bayi yang ada di kandungan, yang sahih tidak dikeluarkan. Walaupun memang ada riwayat dari Uthman bin Affan, namun itu pun juga riwayatnya dhaifah. Ya. Akhi. Ya. Kemudian zakat fitr ini dikeluarkan dari jenis makanan. Ya, makanan atau makanan pokok yang ada di negeri tersebut. Namun para ulama berbeda pendapat apakah boleh ya dikeluarkan berupa uang atau tidak. Maka madhab jumhur mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW, ya, itu ada emas dan perak sebagai fungsinya sama dengan uang di zaman sekarang. Namun Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh sahabatnya sekalipun untuk mengeluarkan dengan emas dan perak. Tapi Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mengeluarkan berupa makanan. Ya, watarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Ya kalaulah itu boleh, tentu Rasulullah SAW sudah menjelaskan. Tatkala tidak ada penjelasan dari Rasulullah, itu menunjukkan bahwasannya kewajiban mengeluarkan zakat fitr itu berupa makanan. Sementara Abu Hanifah mengatakan boleh, beralasan bahwasannya ilat daripada diwajibkannya zakat fitr itu limuasatil fuqara, dalam rangka membantu fakir miskin. Dan yang namanya membantu fakir miskin itu bisa pula dengan uang. Adapun Syekhul Islam Taimiyah dalam hal ini beliau berkata, pada asalnya tidak boleh mengeluarkan ya zakat fitr itu dengan uang, kecuali dalam tiga keadaan. Yang pertama lid darurah, yang kedua li maslahatin azimah, yang ketiga lil hajati syadidah. Yang pertama apa? Darurat. Yang kedua apa? Maslahatnya apa? Yang ketiga apa? Hajat yang sangat. Selain tiga ini tidak boleh. Karena memang ya, kalau kita perhatikan dalam syariat, sesuatu yang haram terkadang diizinkan oleh Allah untuk melakukannya kalau ternyata darurat, ya enggak? Kalau kita antum enggak dapat makanan kecuali bangke, makan bangke. Ya, demikian pula sesuatu yang haram terkadang diizinkan oleh syariat kalau di sana ada maslahat besar, seperti Rasulullah mengizinkan dusta dalam rangka mendamaikan dua orang muslim. Ya, seperti para ulama mengatakan boleh gibah terhadap ahli bid'ah dalam rangka membela syariat, di sana ada maslahat yang besar. Demikian pula untuk hajat yang sangat. Maka dari itulah ya tiga keadaan ini diperbolehkan. Kemudian ikhwatul Islam, ya. Berapa dikeluarkan kalau pakai beras? Mungkin hampir 3,5 liter ya, yang ditetapkan oleh WI demikian ya. Ya 3,5 liter. Itu satu sok. Waktunya dibedakan antara waktu pengumpulan dengan waktu pembagian. Adapun waktu pembagian, maka diberikan rukhsah ya 2 hari sebelum Idul Fitri. Sebagian disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar bahwasanya diberikan rukhsah, kata Ibnu Umar, ya untuk mengeluarkan zakat fitr 2 hari sebelum Idul Fitri. Adapun pengumpulan, maka lebih dari 2 hari boleh. Berdasarkan riwayat Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah disuruh untuk menjaga ya makanan dari zakat fitr, di situ disebutkan apa? Di malam pertama ada pencuri, yang kedua, yang ketiga, tiga malam di situ. Ya. Maka waktu yang paling afdol akhi adalah dikeluarkan ketika kita mau keluar sholat. Ya, waktu yang paling afdol itu. Tapi boleh juga di malam Idul Fitri, itu tidak apa-apa. Dan sudah diberikan tadi, sudah diberitahukan yang apa, diberikan rukhsah juga 2 hari sebelum Idul Fitri. Ya, kalau ada pertanyaan, Ustaz, saya tinggal di Jakarta terus pulang kampung 10 hari sebelum Idul Fitri. Terus gimana, boleh enggak kita mengeluarkan zakat fitr 10 hari sebelum Idul Fitri? Kita katakan tidak boleh. Terus gimana ya, keluarkannya di sana aja. Ya, atau bisa dititipkan ke teman, ke tetangga untuk ya diberikan ke panitia zakat di tempatnya di situ. Silakan. Kemudian ikhwatul Islam, kepada siapa dibagikan? Karena zakat fitr itu termasuk zakat badan alias ya min babil kafarat, maka ya mustahiknya cuma satu. Mustahiknya cuma satu, yaitu fakir miskin saja. Makanya ya pendapat yang mengatakan bahwa mustahik zakat fitr itu 8 asnaf ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena ya zakat, sekali lagi, zakat fitr bukan termasuk zakat mal, tapi ia masuknya dari zakat badan, dan zakat badan itu satu makna dengan kafarat. Jadi apa hukumnya dikeluarkan mustahiknya hanya untuk siapa? Fakir miskin saja. Kemudian dibagikan di tempat yang kita tinggal di situ lebih afdol. Kalau ternyata fuqara yang ada di tempat kita sudah selesai, sudah berlebihan, boleh kita pindahkan atau kita transfer ke kampung lain. Namun yang paling afdal adalah di tempat kita tinggal, itu yang paling afdal. Wallahu alam, saya kira cukup sampai di sini pembahasan kita yang berhubungan dengan Idul Fitri. Ya, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semuanya selama bulan Ramadan ini, dan dikeluarkan dari bulan Ramadan dalam keadaan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita buka pertanyaan, mungkin di antara antum ada yang bertanya, silakan. Nah. Demikian ikhwatal Islam, sesi materi dari pembahasan hukum-hukum seputar hari raya dan juga dilengkapi dengan zakat fitri bersama Ustaz Badrul Salam hafizahullah taala. Dan kita memasuki sesi tanya jawab. Kita akan menyimak selanjutnya dari pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat atau melalui pertanyaan dari hadirin. Adakah bacaan di antara takbir pada salat Id? Memang ada riwayat dari Ibnu Mas'ud dalam masalah ini. Itu Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Akan tetapi secara marfu kepada Rasulullah saya belum dapat. Makanya yang lebih afdal diam saja. Karena ini butuh kepada dalil untuk mengatakan itu sunnah. Afdolnya puasa Syawal dimulai tanggal berapa? Yang jelas akhi, ya selama bulan Syawal itu afdol. Di awal Syawal tidak lebih afdol dari akhir Syawal, dari tengah Syawal sama, tidak ada ketentuan. Ya, tidak ada ketentuan. Tadi disebutkan khutbah Id itu sunnah. Lalu bagaimana mendengarkannya? Mendengarkannya pun sunnah. Ya, mendengarkannya sunnah. Cuman jangan kebangetan, abong-abong sunnah. Ya, khutibnya ditinggal sendirian. Lagi ceramah pada pulang semua, ya. Gimana? Kapankah mulainya saum sunnah di bulan Syawal? Dari tanggal 2 Syawal sudah boleh. Ya. Bila seseorang lupa membayar zakat fitr dan baru disadari di hari Syawal tanggal 2, apa yang dilakukan? Kalau lupa, ya maka pada waktu itu bukan lagi zakat fitr tapi sedekah. Karena ya syarat disebut zakat fitr itu sebelum salat Id. Kalau sudah salat Id namanya bukan zakat fitr lagi. Maka kalau antum lupa, ya sudah antum ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak lupa, seseorang lupa itu dimaafkan oleh Allah insyaallah. Saya tinggal di Jepang. Masya Allah. Untuk zakat fitrnya ngikutin ukuran harga beras di Jepang atau bagaimana? Allahu a'lam. Coba tanya kepada yang lebih alim. Fidyah boleh dibayar setelah Ramadan? Boleh. Ibnu Umar pernah, beliau mengumpulkan, ya beliau 30 hari apa 29 hari tidak puasa. Maka beliau mengundang 29 orang fakir miskin, suruh makan di rumahnya. Itu boleh seperti itu. Iya. Yeah. Karena zakat fitri merupakan zakat badan, apakah fakir miskin wajib juga mengeluarkan zakat? Sekarang kalau fakir miskin dari mana duitnya? Mau ngeluarin buat anak istri aja enggak keberi makan gitu kan. Makanya justru mereka yang berhak mendapatkan ya zakat. Di tempat anak, orang yang mengeluarkan zakat dengan membayar sejumlah uang kemudian diberikan di masjid, lalu masjid membagikan berupa makanan kepada fakir miskin. Ya memang ya kewajiban daripada pengurus masjid yang paham bahwasannya bahwa ya zakat fitr itu yang wajib adalah berupa makanan. Ya kewajiban mereka adalah kalau ada yang memberikan berupa uang, ya belikan berupa beras. Sehingga kita ketika membagikannya itu berupa makanan, kecuali kalau di sana ada orang yang sangat membutuhkan. Ya mimbabid darurah, atau sangat membutuhkan atau maslahatnya besar, pada waktu dibayarkan berupa uang. Halo Ustaz. Di tempat saya diputuskan oleh ketua DKM, sholat id dilakukan dalam masjid. Ketua DKM bukan pembuat syariat dan tidak boleh berhak dia memutuskan dengan keputusan musyawarah. Masalah ini sudah ditetapkan oleh syariat. Syariat tidak boleh kalah oleh musyawarah DKM. Siapapun dia, di ketuanya kayak ya. Maka yang sepertinya harus dinasehatin. Kalau dia kata ini sudah musyawarah kami, hasil kesepakatan, itu kesepakatan di atas kebatilan. Sebatas kita menyampaikan nasihat saja. Ya, maka kemudian kita bagaimana? Ya coba kita cari, ada enggak tempat terdekat yang kita bisa jangkau yang mereka sholat di lapangan. Kalau tidak ada, semuanya adanya di masjid, ya tetap kita sholat bersama mereka. Ya tetap kita sholat bersama mereka. Apa waktu menyerahkan zakat fitr ada ijab kabul atau doa tertentu atau bagaimana yang sunnahnya? Ya, orang yang menerima zakat fitr dari seseorang, ya misalnya pengurus DKM, ya ada orang menyerahkan zakat fitr, maka cukup kita bersalawat kepada mereka. Karena Allah berfirman apa? Fasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Bersalawatlah kepada mereka, sesungguhnya salawatmu kepada mereka itu adalah ya ketenangan buat mereka. Ya kita katakan, ya apa? Kita katakan dengan mengucapkan ya semoga Allah misalnya menerima zakat antum dan yang lainnya yang sifatnya doa. Jelas tidak ada doa tertentu dalam masalah ini, namun kalau kita bersalawat, semoga Allah bersalawat kepada engkau, artinya menguji engkau, karena lafaz daripada ayat itu adalah sesungguhnya Allah mengatakan fasholli alaihim, salawatlah kepada mereka. Ya lafaznya demikian dalam ayat. Namun dalam masalah ketentuannya apakah ada doa tertentu, ini saya belum dapat dalilnya dan insyaallah mungkin saya akan melihat kembali. Bagaimana cara duduk di antara dua sujud pada sholat id? Tidak ada bedanya dengan sholat yang lain. Ya, sholat duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud pada sholat id itu tidak ada bedanya dengan yang lainnya. Ketika sedang berpuasa sakit asma atau sesak nafas anak kambuh, lalu anak gunakan obat pereda sesak nafas yang biasa digunakan berupa inhaler yang disemprotkan ke mulut, lalu dihisap ke tenggorokan agar napasnya lega kembali. Batal tidak puasa anak Ustaz? Saya tidak tahu. Wallahu'alam. Saya bekerja sebagai security. Apa security itu? Satpam. Pas hari raya saya jaga, bolehkah saya sholat id di tempat kerja? Boleh. Ya, antum sholat id di tempat kerja enggak jadi masalah. Cuman jangan sendirian, ya ikut tetap ya bersama mereka yang ada di situ. Apakah penerima zakat yang fakir miskin itu harus muslim atau bisa orang kafir? Ya kita utamakan orang Islam. Boleh kita berikan kepada orang kafir untuk agar diharapkan masuk Islam. Ya. Apakah dosa-dosa besar seperti durhaka kepada orang tua, membunuh, riba dan lain-lainnya diampuni di bulan Ramadan? Ya, kalau taubat. Kalau enggak taubat, tetap enggak bakal diampuni. Ya, karena dosa besar itu diampuni dengan syarat taubat. Kalau dosa kecil bisa diampuni dengan amalan saleh. Adapun untuk dosa besar maka diampuni kalau dengan taubat, ya. Masih ada yang bertanya? Tapi bisa dari penelpon. Halo Ustaz. Bayar fidyah boleh dibayar dengan uang atau makanan? Makanan, ya. Karena fidyah itu lafad-lafad yang menyebutkan tentang membayar fidyah itu semuanya dengan lafad memberikan makan, bukan memberikan emas, tidak pula perak, tidak pula yang lainnya. Jadi fidyah itu dengan makanan. Iya, silakan. Taib, dari penelpon banyak yang sudah masuk, kita angkat saja. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Pak? Dari Pak Agus Pak. Iya, silakan. Mau tanya Pak Ustadz, kalau untuk zakat fitrah kan harus didistribusikan sebelum sholat id. Kalau zakat mal yang berupa uang, apakah harus didistribusikan juga sebelum sholat id? Untuk zakat mal, ya? Iya, untuk zakat mal, ya, disyaratkan harus haul. Haulnya sekarang bulan apa? Iya. Ya, kalau misalnya mulai masuk nisab bulan Juli, tanggal 1 Juli sudah masuk nisab, ditunggu sampai bulan Juli lagi. Boleh, ya, seseorang, ya, mempercepat pembayaran zakat mal untuk 2 tahun yang akan datang. Itu disebut dengan ta'jil dalam mempercepat mempercepat yang membayar zakat fitr ya untuk 2 tahun yang akan datang itu diperbolehkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, yang jelas untuk zakat harta itu harus menunggu haul. Haul itu artinya satu haul dari semenjak masuknya nisab emas. Ya, misalnya 85 gram. Maka kemudian ditunggu sampai tahun depan, misalnya mulai masuk nisabnya misalnya bulan Juli tanggal 1. Ditunggu sampai tanggal apa misalnya bulan Hijriah, misalnya bulan Muharram tanggal 1 gitu kan. Ditunggu sampai bulan Muharram lagi tanggal 1 waktu dia dikeluarkan. Ya. Kalau memang ternyata mulai bulan Ramadan, ya silakan dikeluarkan bulan Ramadan. Namun, ya boleh sekali lagi kita keluarkan untuk 2 tahun yang akan datang. Itu diperbolehkan oleh para ulama, wallahu a'lam. Baik, kita angkat kembali dari penelpon ya, Ustaz. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak, dari mana? Dari Abu Fawad di Kerawang. Silakan, Pak. Ustaz, mau tanya Ustaz. Biasanya kan kalau lebaran yang kemarin biasanya kita sama orang tua sungkem terus minta maaf. Itu gimana, Pak? Ustaz. Ya sungkem lah biasanya. Nah, terus? Sekarang kan insya Allah anak baru kenal salaf nih. Nah, terus apakah tindakan seperti itu sesuai sunnah? Atau kalau enggak, gimana kalau orang tua menanyakan kok enggak minta maaf atau sungkem gitu? Yang jelas sungkem itu adalah adat Jawa. Dan itu merendahkan diri kita ke hadapan manusia. Ya. Yang jelas tidak ada di zaman Rasulullah sungkem. Tidak pula di zaman sahabat, tidak pula zaman tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in. Dan itu kebiasaan orang ajam. Dan tasyabuh dengan kebiasaan orang ajam tidak boleh. Ya, lebih-lebih di situ ada makna merendahkan diri kepada selain Allah berupa apa? Ya kan yang namanya sungkem berarti antum harus badannya kan ditundukkan gitu kan ya. sampai jalannya aja dari mulai satu sentuh apa 10 meter itu di atas itu, sampai situ kayaknya udah pada itu gitu. Ya itu jelas ya bertentangan dengan syariat kita ini. Ya sumkum seperti itu ya tidak disyariatkan, maka kewajiban bapak ya sampaikan saja. Ya saya, maka ini masalah sungkem ini tidak ada syariatnya dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, kita angkat kembali di penelpon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ustaz, saya kan sholat tarawih di Istiqlal. Nah, itu dia sholat tarawihnya 11 rakaat setelah Isya. Terus kemudian malam itu kok dari jam 1 sampai jam 3 ada sholat witir lagi kata 11 rakaat. Itu gimana ya Ustaz? Saya enggak ngerti gitu. Nah. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya memang khilaf para ulama. Memang ya pertama bahwa Rasulullah disebut dalam hadis Aisyah makan Rasul Yazid fi Ramadan wala fi ghari ala 11 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dan yang dilakukan di zaman Umar bin Khattab juga 20 yaitu dengan 11 rakaat. Itu dari jalan Imam Malik, dari Muhammad bin Yusuf, ya dari Ibnu Umar. Muhammad bin Yusuf dari saya lupa ya, yang jelas sanadnya sahih, itu yang sahih. Adapun sanad-sanad yang lain yang menyebutkan bahwasannya ya di zaman Umar bin Khattab itu 21 rakaat atau 23 rakaat itu riwayatnya Imam Syadz atau Imam ya dhaif. Demikian pula riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang menyuruh untuk salat 21 rakaat itu dalam sanadnya ada Abul Hasna majhul. Demikian pula yang lainnya yang jelas yang kuat itu 11 rakaat. Ya, maka kita melakukan apa yang dilakukan Rasul itu lebih afdal. Cuma apakah boleh dari 11 rakaat? Khilaf para ulama. Jumhur mengatakan boleh. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, salatul laili matna matna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, mereka menjawab hadis Aisyah bahwa itu sebatas perbuatan Rasul dan perbuatan Rasul tidak dapat mengkhususkan sabdanya. Ya. Yang kedua bahwa itu sebatas pengetahuan Aisyah radhiyallahu anha. Yang jelas kita tidak bisa mengatakan bahwa sholat lebih dari 11 rakaat sebagai sebuah bid'ah, itu tidak ada satupun ulama yang mengatakannya. Ya dari zaman ke zaman, ya dengan adanya ikhtilaf, tidak ada satupun ulama besar yang menyatakan bahwa itu sebagai sebuah bid'ah. Yang jelas, ya kewajiban kita atau yang lebih afdal adalah mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita, yaitu 11 rakaat. Allahu a'lam. Baik. Satu pertanyaan terakhir saja. Ya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana Pak? Dari Andre. Silakan. Mau nanya itu kalau misalnya kan biasanya kan kebanyakan yang di orang kita biasanya kalau anak-anak itu salam suka cium tangan itu bagaimana itu dalam Islam hukumnya itu? Atau salaman cium tangannya? Ya cium tangan ke orang terima tua. Terima kasih Pak. Nah. Ya. Pertama, akhi, telah ada hadis yang hasan sebagian sahabat cium tangan ke Rasulullah. Tapi itu tidak jadi sebuah kebiasaan mereka. Makanya, ya Syekh Salim berkata, boleh sekali-kali kita cium tangan. Tapi tidak dijadikan kebiasaan. Tapi kalau misalnya kita adat istiadat kita di sini, karena cium tangan itu, ingat selama kita tidak ruku ya sama orang tua. Ataupun tidak sujud. Kalau sujud jelas ada nilai sujud. Kalau sungkem itu ada nilai sujudnya itu. Ya, selama kita tidak ruku, kecuali kalau ya antum tinggi, ibunya pendek, yang mau ditarik gimana? Kasihan ibunya. Ya, ya kita berusaha. Ya, yang jelas pernah saya tanyakan juga kepada sebagian masyayikh di Madinah itu, mereka menjawab boleh ya kalau memang ternyata di tempat kamu itu merupakan adat kamu, ya, di mana di situ mereka cium tangan sama orang tua, itu diperbolehkan, karena kaidah mengatakan al-adatu muhakkamah, adat bisa dijadikan sebagai hukum. Lebih-lebih berbakti kepada orang tua di dalam ayat Al-Quran itu tidak ada batasannya, dan sesuatu dalil yang tidak ada batasannya itu dikembalikan kepada adat istiadat pada waktu itu. Wallahu a'lam, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.